Rave, repeat. musik DJ. Tapi susah sekali, salah cuma sekali-kali. Begini salah, begitu juga salah, pusing-pusing-pusing jadinya. Begitu kurang, begini juga kurang, bingung-bingung udah buat.

bracket. Yeah! We'll be right back. aku rindu, tapi kau tinggalkan aku. DJ Rio Remix.